lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahum. Baik, ndak ya akhana. Apa azam? Izan menasabkan dengan sendirinya dengan satu saja. Sekarang tugasnya Indah Yafana Balukman Hati salasa salasa tamsilatin li idhan Syaguruka Tuhan Syaumah Dan Ukrimah Idhan Ukrimah. Nah, Babdillah هذا أحسن كتاب نحوي قالت طالب قالت طلاب إذا نشتري طيب نعم عندك يا أخنا قالت محمد سألتك بعد إفتاحك الله قال علي إذا نحوي Idan, nggak keluar ya. Terus gimana? Mau didatang ke malah nggak keluar ya? Suruh di luar, suruh di mana? Idan, nggak maksudnya kalau antum mau bertamu, terus antum bilang aku nggak akan keluar, berarti kan nggak ditemui. Antum di dalam terus. Nah, datang tamu aku nggak keluar rumah. Maksudnya saya nggak akan pergi gitu ya. Berarti bukan approach. Ya. Nah, keluar itu kan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa. Metu gitu ya. Maksudnya mau keluar. Kalau di bahasa Arab kan ini nggak pas. Nah, tidak akan pergi. Gitu. La adhaba. Wallah, baik. Terus? Kalau kami dari hari ini, anak Muhammad, anak Muhammad, buat anak di Mustashfa. Kalau hari ini, kita nasuruh. Kalau menjenguk orang sakit itu bukan ziarah saja. Sekarang ini. Idan? Na'udahu. Wallah. Ya. Ini bahasa Indonesia ya. Tapi lebih tepatnya. Ya ada. Menjenguk. Bukan menziarahi. Jadi idan na'udahu. Terus. Asyikhu. Apa-apa? Asyikhu. Yaqiru rahwa turusuhu kathiratan. Izan, nahduru turusuhu. Nahduru? Nahduru turusuhu. Tapi, izannya enggak beramal. Izan, nahduru. Hah? Izan apa? Oh, nahduruhu berarti kan enggak beramal. Kenapa enggak beramal? Nah, dulu satu. Nah, iya, waduh, ulang-ulang, wai. Kalau antum baca nah dulu kan berarti rofa. Berarti idannya enggak beramal. Paham? Nah, terus yang benar gimana? Idan? Nahdurahu. Nahduro. Turusahu. Terus. Idan? Arafa. Terus. Ustaznya yang belajar apa yang ngajar? Ta'alam itu belajar. Ustaz datang untuk belajar. Ya, apa saya Ustaz belajar? Apa mengajarkan? Allama. Yu'allimu. Yu'allimu. Yu'allima. Yu'allima. Yu'allima. Astafida minhu. Nah, terus? Mora'ani tarka firuka yama. Usafiruka ibi maksudnya? Usafiruka itu maksudnya apa? Safar itu enggak butuh maful bi. Kalau usafiruka itu maksudnya antum apa itu? Apakah masa kamu? Doa banget tadi. Usafiru kok terjemahnya doa banget. Saya akan ngajakmu besok. Ya. Enggak, maksudnya yang usafiru kan tadi apa? Aku kan ngajak kamu besok pagi pada saat itu. Pasti pada saat itu. Usafiru, maka badan. Iya, usafiru itu enggak butuh maf'ul. Usafiru, maka badan pada saat itu. Jawab apa? Idan, ahmila, hujan, suat alwar. Kalau begitu aku akan bawa kawitan. Baik, nampak. Nah, menunggu ngomong hilang, nafasnya panjang ya. Apa? Ada asmalu. Kita balik. Idan. Yen. Idan Ajmalu Jabalin di mana? Lalam. Di Jawa. Di Jawa. Baik. Idan Nat. Idan Nat La Ah. Itu. Sa'ida Yas'an. Tola'an. Tola'an itu terbit. Muncul. Naik. Matahari naik. Tapi kan enggak pas. Matahari naik. Tolak asamsu. Mataharinya naik. Ya, lapat. Bisa juga. Natlam. Tolian jabalan juga masuk. Pendaki gunung. Nat'adahu ya, lapat. Nah. Sudah. Yaqulu talibun syai'an wa yaruddu 'alaihi zamilu musta'milan idan. Inna ya fana ba Luqman wa Abdullah. Salamullah. Selamat pagi di Wazir. Wala insyaallah. Apa? Alhamdulillah. Aku ikut. Ashtarika ma'ad. Ashtarika ma'ad. Ala tada'unana ya Basam. Antum enggak ngundang kami. Lah. Ya, kana bae ma bae sat. Antum cuma suatu nanti yang jawabnya pakai idzan. Roh itu apa? Nasab sama ropa itu gimana? Yang butuh jawaban, bukan cuma berita saja. Apa? Terus apa lagi? Nah, itu jabalan. Jabalan tok, titik. Itu jabalan jamilan. Jamilan. Kita nak belajar kata. Nah, apa nabi lah, aku lihat di Ubaidah. Ya Aba Ubaidah. Ya Aba Ubaidah. Ada asanu kitabu. Nah, ada. Idza nufiya al-madhi bila wajaba taqraruha, jika fi'il, jika madhi dinafikan dengan la, wajib mengulanginya. Mengulangi apa? La. Bitanzil la fala saddaqa wa la salla. Thank you. Suara apa kok? Sementara iya. Ustaz lagi ada keperluan. Sementara menunggu ini Abu Azim dulu yang ngisi dah. Kakaknya Abu Isa, kakak iparnya meninggal. Kakak istrinya, Bu. Iya. Abu Isa Haris. Mungkin meninggalnya ngabari paling. Iya mau meninggal langsung ngabari. Tadi ada kalian mau pada nyolati malam ini. Iya enggak? Kan sebelum pom bensin yang sana bawah lagi. Pokok mana namanya? Rumah ya sekitar itu. Sebelum habis WC itu kan ada jalan. Oh, pokok rumahnya. Malam ini. Ya berarti ya sekarang kalau mau nyalakan ya. Cukupan dulu ya, insya Allah kita berikan pada pertemuan akan datang. Terima kasih.